Selanjutnya materi dari kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bagian akhir dari bab yang ke-29 dari kitab Jum'ah. Materi yang berkaitan dengan disyariatkannya bagi seorang khatib di awal khutbahnya setelah menyebutkan alhamdulillah sana Allah, menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki materi yang hendak disampaikan, ia mengatakan amma ba'du. Dan sudah kita lalui 3 hadis dan 4 bersama terjemah di bab yang ke-29. Setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan hadis Abi Humaid Abdurrahman ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu al-Yaman. Abu al-Yaman Ishaq Masmu Hasan al-Hakam ibn Nafi. Semuanya perhatikan. Qala akhbarna Shu'aib. Shu'aib Ihsan, Shu'aib ibn Man. Hasan Shu'aib ibn Abi Hamza, wasmuhu Dinar. Ani Zuhri, kalau Az-Zuhri. Siapa namanya? Dulkifli. Siapa nama Az-Zuhri? Hasan Muhammad ibn Muslim. قال أخبرني عروة وابن زبير عن أبي حميد الساعدي وهو عبد الرحمن بن سعد مختلف في اسمه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. Sahabat Abu Muawiyah wa Abu Usama Hisham an Abi an Abi Humaid an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala amma ba'du. Sahabat Al-Adni an Sufyan fi amma ba'du. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu sore setelah sholat, beliau berdiri. Itu alal mimbar, di atas mimbar. Kemudian beliau bertasyahud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang merupakan haknya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Dan hadis itu sudah kita ketahui bersama. Dikisah Ibn Rutbiyah yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sedekah, itu zakat, dari orang-orang yang wajib untuk menaikkan zakat. Dan hadisnya di Sahihain. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, istamala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan min al-azd yuqalu lahu Ibn Utbiyah ala sadaqah. Faja'a faqala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Kata Abu Humaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki dari kabilah Azd yang dikenal dengan Ibn Utbiyah, namanya Abdullah, Abdullah Ibn Utbiyah. Maka Ibn Utbiyah ketika selesai melaksanakan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memungut zakat dari orang-orang yang wajib menaikkan zakat, ia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, hadalakum wahada uhdiya ilayya. Ini hasil tugas saya, itu zakat yang engkau tugaskan kepadaku untuk mengambilnya. Wahada hadiyatun uhdiya ilayya. Dan ini katanya hadiah yang diberikan oleh mereka kepadaku. Maknanya bahwasanya Ibnu Lukbiyah ketika mengambil zakat dari sebagian orang, orang-orang yang diambil darinya zakat memberikan hadiah kepadanya. Dan ketika ia menyerahkan tugas tersebut, beliau sebutkan, Ibnu Lukbiyah sebutkan, ini zakat yang ditugaskan dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kemudian ketika Nabi SAW menyaksikan tersebut, ini kelanjutannya dalam hadis yang kita baca. Setelah sholat, Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan bertasyahud serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Fa in istamaltu rajulan minkum ala amal mimma wallani Allah. Fayati fayaqul hadha lakum wa hadha hadiyatan uhdiya ilayya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu sadaqatuhu hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana sadiqa. Fa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah. Fala arifanna ahada minkum yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan la khuwar aw syatan tay'ar. Wa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta ru'ya bayad ibtai wa qala Allahumma hal balagtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas mimbarnya setelah menyebutkan tasyahud dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata amma ba'du, sungguh aku telah menugaskan salah seorang untuk menjadi petugas zakat. Aku jadikan petugas dari perkara yang Allah telah perintahkan kepadaku, mengambil zakat dari orang-orang yang wajib menaikkan zakat. Kemudian dia datang dan mengatakan, ini hasil tugas saya dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya. Tidakkah dia, itu petugas zakat tersebut, duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sehingga datang kepadanya hadiahnya. Seandainya benar-benar itu adalah hadiah untuknya. Maknanya bahwasanya seorang petugas yang telah diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula hukumnya umum. Seorang pekerja yang telah diberi upah atas pekerjaannya, kemudian dia mendapatkan hadiah. Petugas zakat seperti terjadi dalam hadis ini telah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat. Kemudian dia diberi hadiah dikarenakan jabatannya, dikarenakan kedudukannya sebagai pemungut zakat. Maka ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi, seandainya betul itu hadiah untukmu, kamu duduk di rumahmu. Kalau betul-betul dia memberi kepadamu, dia akan datang ke rumahmu dan memberikan hadiah tersebut. Adapun kamu jadi petugas zakat, kemudian kamu diberi hadiah, itu perkara tidak benar. Itu termasuk dari gulul. Sehingga sebenarnya, atau kalam yang masyhur dari ulama, hadiyatul ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja itu adalah gulul. Harta yang tidak halal. Karena ada kemungkinan dia memberi kepada petugas pemberian dalam rangka meringankan kewajiban yang wajib atasnya. Tidak menaikkan sesuai dengan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata Nabi, afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqa. Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya sehingga datang kepadanya hadiahnya, yang dengannya benar itu adalah hadiah untuknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ya'khudhu ahadu la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah. Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil harta dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang tidak halal, melainkan dia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamah, yahmiluh, membawa harta yang dia ambil dengan cara yang tidak halal tersebut. Kemudian kata Nabi, fala arifanna ahada minkum yahmilu ba'iran lahu ruqah. Katanya, sungguh aku akan mendapatkan seseorang di antara kalian dari umatku, dia menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia membawa ba'ir, membawa onta yang bersuara, bawa onta di pundaknya dan dilihat oleh manusia. Menunjukkan dia telah berkhianat ketika di dunia, mengambil onta dengan cara tidak halal. Dan bukan hanya itu, dipermalukan ontanya lahu ruha, bersuara, sehingga menjadi pusat perhatian orang. Orang semuanya mengetahui apa yang dia lakukan. Al-Baqaratan lahuat. Atau katanya, aku lihat seseorang di antara kalian membawa baqarah, membawa sapi yang diambil ketika di dunia dengan cara tidak halal. Laha khuat, dan sapi juga bersuara sehingga orang-orang melihatnya dan mengetahui apa yang dia lakukan ketika di dunia. Ausyatan tay'ar. Atau ada orang juga membawa kambing di pundaknya dan kambingnya mengembing, bersuara, dan orang melihatnya. Maksudnya dia ketika di dunia berkhianat. Berkhianat mengambil kambing dengan cara yang tidak benar. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketika beliau. Dan beliau mengatakan, Allahumma hal balag, ya Allah, apa telah aku sampaikan. Ini hadis Abi Sa'id atau Abi Humaid As-Sa'idi, Abdurrahman As-Sa'ad radhiyallahu ta'ala an. Dan syahidnya sangat jelas, Nabi ketika berkhutbah setelah mengucapkan tasyahud dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum menyampaikan khutbahnya, beliau mengatakan, amma ba'du. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang wajibnya kita berhati-hati. Berhati-hati dalam menggunakan harta. Jangan sampai kita menggunakan harta yang haram, yang mana kelak akan menjadi wabal bagi kita, menjadi malapetaka bagi kita. Karena semuanya itu ada hisabnya. Dan diantara tanda hari kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubail mar min ain akhadha malah, amin halal au min haram. Di antara tanda hari kiamat, seseorang itu mengambil harta dan tidak peduli dia dari mana mengambil harta tersebut, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Ini peringatan bagi kita. Harta yang haram itu akan menjadi wabal bagi kita, malapetaka bagi kita. Sekalipun di dunia tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Seperti disebut dalam hadis Abi Sa'id atau Abi Humaid As-Sa'idi yang tadi kita baca, akan diperlihatkan di hadapan malah, di hadapan manusia. Maksudnya dia mengambil onta atau mengambil sapi atau mengambil kambing atau mengambil sejengkal tanah saja di tanah milik orang lain dengan cara tidak halal, atau mengambil harta yang lainnya, akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Makanya kita berhati-hati, berhati-hati. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang sifat amanah. Seorang yang diberi amanah hendaklah dia menjadi orang yang amin, yang bisa dipercaya. Datang di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, man istamaltu ala amalin falyati biqalilihi wa kathirihi, fama utiya minhu akhada wa mamanya minhu intaha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kutugaskan dengan satu tugas, maka hendaklah dia tunaikan tersebut, bawa apa yang diperintahkan olehku. Diperintahkan untuk memberi zakat, maka serahkan semua yang dia dapat dari hasil zakat tersebut, biqalilihi wa kathirihi, baik sedikit ataupun banyak. Nanti apa yang aku beri maka ambil, dan yang tidak aku berikan kepadanya maka dia tidak mengambilnya. Ini pendidikan. Pendidikan lainnya disalam terhadap umatnya. Dan teladan baik kita. Hendaknya kita memiliki sifat amanah dalam hidup ini. Wajib kita tanam kepada diri kita sebelum yang lainnya. Begitu pula kepada keluarga kita. Karena putra dan putri kita adalah ia memiliki sifat amanah. Sifat amanah yang merupakan sifat seorang mukmin. Dan sebaliknya, sifat khianat itu merupakan sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Dan juga dari kisah ini kita bisa faedah yang lainnya di antara bentuk pendidikan yang sangat mendorong atau membantu keberhasilan tersebut tentang dalam menanamkan sifat amanah adalah dengan diingatkan orang tersebut dengan hari kiamat. Diingatkan diri kita sebelum yang lainnya. Keluarga kita, anak-anak dan istri kita, dan saudara-saudara kita dengan adanya hari kiamat. Adanya hari perhitungan. Insya Allah kalau sudah tertanam pada dirinya iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari kiamat, adanya hari hisab, hari perhitungan, ini sangat membantu sekali untuk bisa tertanam padanya sifat yang mulia tadi, sifat amanah. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Nabi ingatkan bahwasanya tidak ada seorang pun mengambil harta dengan cara yang tidak halal, melainkan dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala membawa harta yang haram tersebut dan diperlihatkan di hadapan manusia. Kemudian berikutnya, qala hadatsana Abu Yaman, qala Ibnu Syu'aib an Az-Zuhri, qala hadatsani Ali bin Husain an Misrad Makhramah, qala qama Rasulullah sallam fa samitu hina tashhad yaqul amma ba'du. Fa Zubair an Az-Zuhri. Dari Misrad Makhramah radhiyallahu anhu, Nabi sallam pada suatu ketika beliau berdiri berkhutbah dan aku mendengar setelah beliau menyebutkan tasyahud, beliau mengatakan amma ba'du. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Dan akan kita lalui di kitab Manaqib kisahnya. Kisah tentang Ali bin Abi Thalib ketika beliau memiliki rencana untuk menikahi bintu Abi Jahal, putrinya Abi Jahal. Itu memadu Fatimah bintu Rasulullah dengan putrinya Abi Jahal. Nah, insya Allah nanti akan kita lalui hadisnya. Qala hadatsa Ismail ibn Adan, qala hadatsa Al-Ghasib. Ibn Ghasib itu Abdurrahman bin Sulaiman ibn Abdullah ibn Hanbal Ansari. Al-Ghasib itu julukan atau laqab untuk Hanbal Ansari radhiyallahu ta'ala, karena beliau ketika meninggal dimandikan oleh malaikat dan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdurrahman bin Sulaiman dijuluki dengan Ibn Ghasib. Qala hadatsana Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-minbar wa kana akhir majlisin jalasahu muta'atifan milhafa ala mankibay qad asaba ra'sahu bi isabatin dasimah fahamidallahu wa athna alayhi thumma qala ayyuhan nas ilayya fasabu ilayhi thumma qala amma ba'd فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Dan itu merupakan akhir majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Maknanya kejadian tersebut di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau duduk muta'atifan milhafah ala minkibai. Duduk di atas mimbar muta'atifan milhafah ala minkibai. Beliau memakai milhafah, jenis selendang, pakaian di atas pundaknya. Qad asaba ra'sahu bi isabatin dasimah, dan beliau telah mengikat kepalanya dengan imamah dasimah, imamah sauda, imamah hitam. Sekalipun saudanya laisat khalisah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan khutbahnya, kemudian beliau berkata, "Ayuhan nas ilayya." Wahai manusia, kemarilah. Nabi memanggil para sahabatnya untuk mendekat. Fasabu ilaih. Maka para sahabat ketika melihat Nabi SAW duduk di mimbar, Lebih-lebih mengatakan ayuhan nas ilayya, kemarilah. Maka mereka langsung bangkit menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di atas mimbarnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, amma ba'du. Dan ini syahidnya. Nabi mulai khutbahnya dengan amma ba'du setelah tasyahud wa tsana 'ala Allah. Fa inna hadzal hayy min ansar yaqillun wa yaktharun nas. Kata Nabi, sungguhnya penduduk negeri dari Ansar ini, penduduk negeri Madinah dari kalangan Ansar, yaqillun, jumlahnya semakin sedikit. Wa yaktharun nas, dan yang lainnya para pendatang itu jumlahnya semakin banyak. Kemudian Nabi berwasiat, faman waliya syai'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wali, itu menjadi pemilik kekuasaan, fastafan yadhara fi ahada, yang dengan kekuasaannya dia bisa memadaratkan orang lain, au yanfa fihi ahada, atau bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, falyaqbal min muhsini, maka hendaklah dia menerima kebaikan dari orang-orang Ansar, wa yatajawaz an musihim, dan memaafkan dari kejelekan mereka. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umara setelah beliau, kepada para pemegang kekuasaan yang bisa memberikan manfaat dan madarat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan tersebut. Nabi berwasiat kepada mereka agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar, terima kebaikan mereka dan maafkan kesalahan mereka. Dan tentunya mimbab al-jaza min jinsil amal, bentuk balas budi Nabi SAW kepada orang-orang Ansar yang telah berjasa dengan jasa yang sangat besar, melindungi Nabi SAW setelah Nabi terusir dari negeri Mekah, dari kaumnya. Dan mereka membela Nabi SAW bukan hanya dengan harta ataupun dengan tenaga mereka, bahkan dengan jiwa raga mereka, mereka korbankan. Dan kita bisa lihat bagaimana kejadian perang Uhud. Di perang Uhud, dari 70 orang sahabat yang meninggal, kebanyakannya dari kalangan Ansar. Maka Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang sangat agung ini, barang siapa yang menjadi wali, menjadi penguasa, hendaklah berbuat baik kepada orang-orang Ansar, terima kebaikan mereka dan maafkan kesalahan mereka. Dan ini pun semakna dengan hadis Nabi SAW yang lainnya, dari Aisyah yang masyhur, yang kemudian kita menghafalnya. Nabi SAW mengatakan, aqilu dawil hayat asaratihim illa al-hudud. Kata Nabi SAW, aqilu itu tajawazu, maafkan dawil hayat, orang-orang yang mulia, itu orang-orang yang aslinya orang yang baik, tidak nampak dari mereka keburukan, kemudian terjatuh pada zallah, pada kekeliruan, dan manusia bukan maksum. Maka maafkan kesalahan orang-orang yang baik. Illal hudud, kecuali dalam masalah had. Kalau had, harus ditegakkan. Dari syarif, ataupun dari yang lainnya. Dari yang mulia, ataupun yang lainnya. Had harus ditegakkan. Adapun kalau kesalahan asal orang baik, maka tidaklah memaafkannya. Seorang Ansar adalah orang-orang yang mulia, yang telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dari sebutan keutamaan-keutamaan mereka. Maka kata Nabi, katanya, watajawazu an musihim. Kalau mereka berbuat keliru, berbuat salah, maafkan mereka. Maafkan mereka. Itunya keutamaan untuk orang-orang Ansar. Yang di sisi lain Nabi mengatakan tentang Ansar, la yuhibbuhum ila mu'min, wa la yubghidhuhum ila munafiq. Orang Ansar yang tidak mencintai mereka kecuali orang-orang mukmin, dan tidaklah membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Sekali lagi, mimbab al-jaza min jinsil amal. Mimbab la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah, Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.